بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, kita di sesi yang terakhir insyaallah dari pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala. Telah dijelaskan tentang pembahasan al-iqrar birru'ya ba'da al-maut, menetapkan adanya melihat Allah Subhanahu wa taala setelah kematian, yaitu pada hari kiamat di dua tempat, di padang mahsyar dan di surga. Setelah itu al-Imam Al-Humaydi melanjutkan, kata beliau, wa ma nataqa bihi al-Qur'an wal hadis. Demikian pula kita wajib mengikrar, menetapkan apa yang ditegaskan penyebutannya oleh Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misla seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim. Dan berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Kemudian Allah menjawabnya, bahkan tangan-tangan mereka lah yang dibelenggu. Wa mithlu, dan juga seperti firman Allah, was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit itu digulung dengan tangan kanannya. وما أشبه هذا من القرآن والحديث. Dan nas-nas yang seperti ini yang berasal dari Al-Quran maupun Hadis, yang mengandung penyebutan sifat-sifat, kata Al-Humaydi, لا نزيد فيه ولا نفسره. Kita tidak menambah di dalamnya dan tidak menafsirkannya. نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. Iya, kita berhenti sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah berhenti di atasnya. Wa naqulu, dan kita katakan, Ar-Rahman alal arsy istawa, bahwa Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmi, siapa yang menyangka selain daripada ini maka dia adalah seorang mu'attil, pengikut mazhab Jahmiyah. Ya. Ini penyebutan beberapa ayat dari Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala. Beliau ingin menegaskan secara umum tentang kewajiban seorang di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pembahasan pokok, karena diantara penyimpangan yang paling banyak terjadi setelah masa para sahabat adalah penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat. Penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sejumlah dari manusia ada yang menafikan atau menolak nama-nama dan sifat Allah, atau ada yang mentakwilnya, mengartikannya tidak sebagaimana mestinya. Maka di sini Al-Humaydi rahimahullah menegaskan kaidah dasar yang wajib dipegang oleh setiap muslim dan muslimah di dalam pokok agamanya. Kata beliau, "Wa nataqa bihi al-Qur'an wal hadis." Kita wajib mengimani, membenarkan apa yang di